Api asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman hilang bersama. Acap tubuh seakan ikut irama, tak terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Irama kopi dangdut yang ceria dahulu pernah.